Spesial untuk saudaraku Kudus, Kota Kretek kali ini. Dari percintaan kita yang tentunya dibawain bareng Noah. Separuh dasku untuk Anda. Berikut bersama Tipos Top Music. So Music, separuh dasmu loh Mas Yul. Semuanya tangan di atas boleh bareng Tipos Top Music. Sini dulu dong, mau kemana? Tumben panggilnya sayang. Oh iya, boleh.